بسم الله الرحمن الرحيم أن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار خنفرنا عزكم الله kita lanjutkan kembali penyebutan beberapa kisah. Telah kita selesaikan kisah yang keempat yang menjelaskan tentang seorang pendeta Bani Israel yang disebut dengan Barsisa, yang ternyata di ujung kehidupannya dia dinyatakan sebagai ahlun nar, dia mati di atas kekufuran, padahal sebelumnya dia seorang pendeta dan dia mengerahkan semua waktu dan tenaganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 60 tahun, namun ternyata kehidupannya ditutup dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala wal a'yadu billah. Sekarang kita masuk pada kisah yang berikutnya, kisah yang kelima. Kisah yang kelima, kisah seorang nabi dari nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin nama beliau ini jarang, sangat jarang didengar, namun beliau memiliki kisah yang ajib, yaitu Nabi Syu'ya ibn Amsiyah. Nabi Syu'ya ibn Amsiyah, seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Disebutkan ceritanya oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, beliau menukilkan dari Muhammad Ibnu Ishaq. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menceritakan tentang nabi ini, Syu'ya Ibnu Amsiyah. Nabi ini khanafidun a'azakumullah memiliki cerita yang mirip dengan ceritanya Nabiullah Yahya Ibnu Zakaria alaihimassalatu wassalam, mirip dengan beliau. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qala Muhammad Ibnu Ishaq, berkata Muhammad Ibnu Ishaq, wa kana qabla Zakaria wa Yahya, dulu hiduplah seorang nabi sebelum Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Ini zamannya jauh sebelum Zakaria dan Yahya alaihimassalatu wassalam. Wa huwa mimman basyara bi Isa wa Muhammad alaihi wassalam, dan beliau termasuk di antara nabi yang memberitakan kepada kaumnya akan diutusnya Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani Nabi kita Muhammad itu penyebutannya sudah ada di zaman-zaman nabi terdahulu, memberitahu kepada umatnya bahwasanya akan ada nanti nabi penutup akhir zaman. Wa kana fi zamanihi malikun ismuhu Hizqiya ala bani Israel bibiladi Baitul Maqdis. Beliau ini hidup di sebuah masa pemerintahan seorang raja, raja yang bernama Hizqiya, raja bani Israel yang memerintah kota Baitul Maqdis. وكان سامعا مطيعا لشعيا فيما يأمره به وينهاه عن من المصالح. Dan Hizqia ini, raja ini, itu sangat mendengarkan dan sangat mematuhi apa yang diucapkan oleh Nabi Syu'ayb. Dia mengomong A, diikuti. Ngomong B, diikuti. Kalau dia melarang ini, diikuti. Wahakadha. Wa kanatil ajdad qad azumat fi bani Israel. Dan perkara-perkara besar telah terjadi di kalangan Bani Israel. Jadi banyak sekali pemberontakan-pemberontakan atau ketidaknyamanan dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Hizqia, karena ada beberapa oknum yang mereka merusak. Famaribal Malik, ternyata ketika itu sang raja jatuh sakit. Ini raja adil, rajanya ini raja yang adil, raja yang muslim, dan raja yang saleh, dan dia menjadikan Nabi Syu'ya itu sebagai penasihatnya. Suatu ketika beliau jatuh sakit dalam keadaan rakyat ketika itu Bani Israel sedang ditimpa berbagai jenis musibah dan perkara-perkara besar. Wa kharajat fi rijlihi qurhah, sampai keluar dari kaki beliau qurhah, yakni semacam luka yang sangat parah. Mungkin kalau kita bahasakan seperti orang sekarang itu sakit diabetes, ya, sakit gula yang menyebabkan ada kebusukan di kakinya. Wa qasada baitul maqdis maliku babil fi dzalika zaman. Ternyata pada masa-masa sakitnya sang raja, beliau dikagetkan dengan serangan yang akan diluncurkan oleh raja Babil pada masa itu. Wa huwa Sanharib, raja yang bernama Sanharib. Qala Ibnu Ishaq fi 600,000 rayah wa faz'a an-nasu faz'an 'aziman shadida. Sanharib ini, raja Babil, membawa pasukan sekitar 600,000 pasukan untuk menyerang Baitul Maqdis. Ketika itu rakyat Baitul Maqdis yang dipimpin oleh Hizqia, mereka dikagetkan dan digemparkan oleh khabar penyerangan raja ini. Kalau Sanharib ini raja yang zalim, raja yang kafir, raja yang kejam, dan dia hendak mengambil alih Baitul Maqdis. Ketika itu sang raja kondisinya sakit. Wa qala al-malik lin-nabi Syu'ya, maka sang raja pun bertanya kepada Nabi Syu'ya, "Mada auha Allahu ilaika min amri Sanharib wa junudi?" Wahai Nabi, apakah Allah memberikan kepadamu wahyu tentang Sanharib dan bala tentaranya? Yakni apakah Allah memberikan wahyu kepadamu bahwasanya mereka akan demikian-demikian atau bagaimana? Apakah ada khabar dari langit? Qala, maka Nabi Syu'ya mengatakan, "Lam yuha ilayya fihim syai'un ba'du." Sampai saat ini saya masih belum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala perihal kedatangan raja yang zalim ini. Jadi sampai saat ini saya belum punya apa-apa, belum punya wahyu. Sang raja pun tidak memiliki jalan keluar yang lain dalam keadaan beliau ketika itu sakit. Thumma nazala 'alaihi al-wahyu bil amri lil malik Hizqia. Ternyata tidak lama kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Syu'ya. Isi wahyu tersebut adalah memerintah adanya titah perintah untuk Raja Hizqia. Apa perintahnya? Bi ayyusiya wa yastakhlifa ala mulkihi man yasha fa innahu qad qattaraba ajaluh. Allah memberikan wahyu kepada Nabi ini untuk memberitahukan sang raja bahwasanya dinasihatkan kepada sang raja untuk segera mencari pengganti yang bisa menggantikan posisinya sebagai raja karena ajalnya telah dekat. Yakni Allah memberikan wahyu kepada Nabi tersebut bahwasanya raja ini sebentar lagi akan mati. Falamma akhbarahu bidzalik, ketika sang raja mendapatkan wahyu seperti ini, aqbala al-malik 'ala al-qiblah, maka sang raja pun menghadap ke arah kiblat. Fa shalla, beliau pun salat, wa sabbaha, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, wada'a, beliau berdoa, wabaka, dan beliau menangis dalam berdoa. Faqal wa huwa yabki wa yatadarra' ila Allah 'azza wa jalla biqalbin mukhlis wa tawakkulin wa sabrin. Ketika itu sang raja dalam kondisi yang sangat sedih, beliau menangis dan beliau betul-betul menundukkan dirinya di hadapan Allah, beliau menghadirkan dan mengkonsentrasikan hatinya dengan penuh ketergantungan dan kesabaran, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni sudah kondisinya juga sakit, khabar tentang kedatangan raja yang zalim Sanharib sudah dekat, akan menghancurkan Baitul Maqdis dan dia juga akan dibunuh, ya. Dan Allah mewahyukan dia untuk segera mencari pengganti dan dia sebentar lagi akan mati. Maka beliau pun berdoa di tengah-tengah sempitnya keadaan ketika itu. Beliau mengatakan, Allahumma Rabbal Arbab, ya Allah, Rabb segala sesuatu yang ada, wa ilahul alihah, Tuhan dari semua sesembahan yang ada, ya Rahman, ya Rahim, wahai Zat yang pengasih lagi penyayang, ya man la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, wahai Zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk. Udhkurni bi'ilmi wa fi'li wa husni qada'i ala bani Israel. Ya Allah, Engkau telah mengetahui tentang diriku, mengetahui tentang pemerintahanku, dan Engkau mengetahui bagaimanakah kebijaksanaanku atas bani Israel. Wa dhalika kulluh kana mink, itu semua berkat bimbingan darimu. Fa anta a'lamu bihi min nafsi sirri wa i'lani lak, maka Engkau lebih tahu tentang keadaan Bani Israel daripada diriku, rahasia dan apa yang aku nampakkan semuanya milikmu. Yakni sang Nabi tidak memiliki pilihan siapa yang bisa menggantikan kedudukan, karena memang sang raja tidak memiliki pilihan siapa yang bisa menggantikan kedudukannya, karena memang raja ini adalah raja yang adil dan dia tidak mendapati ada yang bisa menggantikan posisinya untuk memerintah Bani Israel. Maka beliau pun berdoa dengan doa seperti ini, semua urusan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, terserah bagaimana, apa enaknya diserahkan kepada Allah. Qala Ibnu Katsir mengatakan, fastajaballahu lah, ternyata Allah mengabulkan doa raja tersebut, wa rahimah, dan Allah mengasihi raja tersebut. Wa ahallahu ila Syu'ya, maka Allah memberikan wahyu untuk yang kedua kalinya kepada Nabi Syu'ya, ayyubashshirahu, untuk memberikan kabar gembira kepada raja tersebut, bi annahu qad rahima buka'ah, Allah telah mendengar tangisannya, wa qad akhara fi ajalih 15 sanatan, dan Allah menunda kematiannya sampai 15 tahun ke depan. Wa anjahu min aduwwihi Sanharib, dan Allah akan memenangkan beliau di atas musuhnya, yaitu Raja Sanharib. Diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran doa yang beliau baca ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma qala lahu dhalik, ketika Nabi tersebut memberitakan kabar gembira ini kepada sang raja, dhahaba minhul waja', ternyata seketika itu pula rasa sakitnya hilang. Ya, yakni rasa sakit yang dia rasakan hilang, yakni saking gembiranya. Wangkata anhu syarr wal huzn, hilang semua kesedihan yang ada pada beliau. Wa kharra sajidan, dan beliau langsung sujud. Wa qala fi sujudih, dan beliau berdoa dalam sujudnya, Allahumma antal ladzi tu'til mulka man tasha, ya Allah, Engkau lah Zat yang memberikan kerajaan kepada yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'uhu mimman tasha, Engkau mengambil kerajaan itu dari orang yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, Engkau mengangkat derajat orang yang Engkau kehendaki. Wa tuzillu man tasha, dan merendahkan orang-orang yang Engkau kehendaki. Alimul ghaibi wasyahadah, Engkau adalah Zat yang mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dan yang nampak. Antal awwal wal akhir wal zahir wal batin, Engkau adalah Zat yang maha awal, Zat yang maha akhir, Zat yang maha zahir, dan Zat yang maha batin. Wa anta tarham, Engkau adalah Zat yang menyayangi makhluknya. Wa tastajibu da'watal muttarin, dan Engkau telah mengabulkan doa dari orang yang terpaksa. Falamma rafa'a ra'sah, ketika sang raja ini mengangkat kepalanya selesai dari doa sujudnya, auhallahu ila Syu'ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Syu'ya untuk yang ketiga kalinya, ayakmurahu ayakhudama at-tin. Beliau diminta untuk mengambil air yang diperas dari buah tin. Fayaj'aluhu ala qurhatih. Kemudian air tersebut diusapkan di atas luka yang ada di kakinya. Fayashfa wa yusbihu qad bari. Supaya luka tersebut sembuh. Fafa'ala dzalik. Maka raja pun menuruti perintah tersebut. Dia mengambil buah tin yang diperintahkan, kemudian dimasak, diambil airnya, kemudian dioleskan pada lukanya. Fasyafiya. Maka ternyata luka itu langsung sembuh. Bukan hanya itu. Wa arsalallahu ala jaisisan harif al-maut. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan kematian kepada pasukan Sanharib yang jumlahnya 600 ribu pasukan yang sudah berangkat dari Babil menuju Baitul Maqdis, semuanya langsung dimatikan oleh Allah. Kayak saklar lampu ya ikhwan. Ya, sekali pencet tak, berapa ratus lampu mati. Ya, Allah Ta'ala tetapkan mutu, mati semua. Fa asbahu wa qad halaku kulluhum. Di waktu pagi ternyata mereka semuanya sudah mati, tidur tidak balik 600 ribu pasukan. Siwa Sanharib wa khamsatun min ashabihi minhum Nasr. Ya, kecuali raja ini. Jadi Allah sengaja ya menyisakan beberapa orang saja. 600 ribu pasukan dimatikan oleh Allah, disisakan cuma 6. Salah satunya raja Sanharib. Fa arsala maliku bani Israel. Maka raja bani Israel yaitu Hizqiyah mengirim pasukan untuk menangkap Sanharib. Sudah kirim beberapa pasukan, tangkap dia, sudah tidak berdaya dia. Baja'a bihim. Maka 6 orang ini pun dihadapkan di kerajaan Baitul Maqdis. Faja'alahu fil aghlal. Semuanya diikat jadi satu. Wa tawafa bihim fil bilad. Kemudian diarak rame-rame mengelilingi kota Baitul Maqdis. Dipermalukan oleh Raja Hizqiyah. Ala wajhit tanqil bihim wal ihanati lahum. Untuk menghukum mereka dan merendahkan mereka. Ini raja yang zalim, mau mengambil alih Baitul Maqdis, layak mendapatkan hukuman seperti ini. Ya, diikat jadi satu, diarak rame-rame kayak kambing. Sab'ina yawman, selama 70 hari. Ya, 70 hari. Ya, ini berapa bulan itu? Ya, 2 bulan lebih 10 hari. Ya, lontang-lantung di jalan. Ya. Kul yut'imu kulla wahidan minhum kulla yawmin raghifain min sya'ir thumma awda'ahum as-sijan. Mereka diarak selama 70 hari, setiap harinya mereka hanya mendapatkan konsumsi 2 raghif saja. Yakni 2 apa namanya? 2 roti dari gandum saja. Masing-masing orang dapat jatah 2 roti sehari. Kemudian setelah itu mereka diceploskan ke dalam penjara. Selesai. Ya, nah sang raja sembuh dari penyakitnya, kerajaan tetap beliau perintah, raja Sanharib yang zalim lagi kejam itu pun berhasil dipegang tanpa adanya perlawanan. Ya, wa auhallahu taala ila Syu'ya. Kemudian setelah itu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Syu'ya. Ayyamurul malik birsalihim ila biladihim. Allah memerintahkan sang raja untuk melepas raja Sanharib dengan teman-temannya itu dan dikembalikan ke negeri asalnya. Untuk apa? Liyunziru qaumahum ma qad halla bihim. Agar raja Sanharib ini memperingatkan orang-orang yang ada di sana tentang apa yang dilakukan oleh raja Hizqiyah. Yani agar yang ada di sana itu takut. Ya, saya bawa pasukan 600 ribu orang belum sampai tempat, mati semua. Ya, belum waktunya, sudah kadaluarsa. Mereka sudah mati semua dan saya cuma ada beberapa orang saja, saya diperlakukan seperti ini seperti itu, diarak 70 hari, dimasukkan ke penjara, wail akhirat. Agar kaumnya merasa takut. Kemudian sang raja pun menuruti, dilepas mereka semua, dipulangkan ke Babil, bawa ke sana. Falamma raja'u, ketika mereka sudah sampai di Babil, jama'a Sanharib qaumah. Maka raja Sanharib memanggil seluruh kaumnya yang masih tersisa. Wa akhbarahum bima qad kana min amrihim, dan dia pun bercerita ya tentang kejadian yang dia alami bersama dengan Raja Hizqiyah. Waduh, kita rugi besar. Bawa pasukan banyak, 600 ribu orang mati sia-sia. Ya. Sampai di sana, kita diarak 70 hari. Sehari dikasih makan 2 kali. Itu pun satu potong roti. Ya, sedih. Habis itu dimasukkan penjara lagi. Waduh. Faqala lahus saharatu wal kahanah. Maka tukang-tukang sihir dan para dukun yang ada di kerajaan Babil ketika itu memberikan nasihat kepada Sanharib. Inna qad akhbarnak an sya'ni rabbihim wa anbiya'ihim. Itu kan? Itu kan? Kan sebelumnya sudah kita kasih tahu sama inti wahai Sanharib, ya, bagaimanakah Rabb mereka dan nabi-nabi mereka. Mereka punya Rabb, ya, punya nabi yang sudah dijamin bagaimana kesaktian mereka. Nah, kamu cuma punya kita-kita tok gini ya. Ya. Kalau tetapi dan engkau tidak mentaati perintah kami. Jadi Sanharib ketika memiliki rencana untuk menyerang Baitul Maqdis sudah dihalangi oleh para dukun-dukunnya. Hati-hati, jangan menyerang Baitul Maqdis. Itu kota suci yang melindungi bukan orang, tapi Rabb, ya. Rabb sejagat alam. Ya, kita ini siapa? Mau lawan mereka, tapi tidak peduli Sanharib. Wa hiya ummatun la yastati'uha ahadun min rabbihim. Ya, raja Baitul Maqdis dengan kaumnya itu adalah sebuah umat yang tidak ada yang mampu untuk mengalahkannya. Fakana amru Sanharib mimma khawafahumullahu bih. Maka kejadian yang menimpa Sanharib diambil pelajaran oleh kaumnya, mereka pun menjadi takut untuk mendatangi Baitul Maqdis. Sekian dengan Raja Hizqiyah. Thumma mata Sanharib ba'da sab'i sinin. Ternyata umurnya tidak panjang. 7 tahun lewat, Sanharib pun tewas. Ya, mati dia. Qala Ibnu Ishaq. Berkata Ibnu Ishaq, ternyata setelah Sanharib meninggal, tidak lama setelah itu, sang Raja Hizqiyah pun meninggal. Thumma, kemudian, lamma mata Hizqiyah maliku Bani Israel. Ketika Raja Hizqiyah meninggal, penguasa Bani Israel, maroha amruhum, ternyata rakyat Bani Israel pun berubah. Waqtalatat ahdathuhum, dan akhirnya kejadian-kejadian besar yang ada di Bani Israel terulang kembali. Waqathura syarruhum, dan kejelekan mereka pun merata. Ya, pemberontakan ada di mana-mana, kerusakan yang ada di Baitul Maqdis di mana-mana setelah kematian Raja Hizqiyah. Fa auhallah ila Syu'ya, tinggal nabinya, penasihatnya masih hidup, Nabi Syu'ya. Maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Syu'ya. Faqama fihim fa wa'adhahum wa dzakkarahum wa akhbarahum 'anillah bima huwa ahlu. Maka Nabi Syu'ya mentaati perintah Allah. Dia pun berdiri di hadapan seluruh Bani Israel, kemudian berceramah, berpidato, memperingatkan mereka, ya, jangan kalian berbuat yang macam-macam, jangan kalian merusak negara, kembali seperti dulu. Wa ila akhirih. Wa antarahum ba'sa wa iqabah in khalafu wa kadzabu. Dan Nabi ini pun memperingatkan Bani Israel, siapa saja yang menyelisih perintahnya, maka akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Taala. Ternyata, ya, namanya Bani Israel terkenal ngeyel, ya. Falamma faragha min maqalatih, setelah Nabi ini ceramah, jadi berpidato ceramah panjang lebar, ya, ngasih tahu kepada Bani Israel biar balik lagi, jangan merusak. Ternyata setelah dia ceramah, adau alaihi, ternyata orang-orang yang ada di situ mereka pun berbuat semena-mena terhadap Nabi itu. Watalabu liyaktulu, kemudian mereka mengejar Nabi ini untuk dibantai rame-rame. Faharaba minhum, maka Nabi ini pun lari, ya, dikejar sak kampung, ya, kok, dikejar orang sak Baitul Maqdis. Maka beliau pun lari menyelamatkan dirinya. Famarra bisyajarah, ketika itu beliau melewati sebuah pohon. Fanfalakat lahu, ternyata pohon ini terbuka kayak pintu untuk beliau sembunyi. Fadakhala fiha, kemudian Nabi ini pun masuk di dalam pohon tersebut. Fa adrakahu syaitan, ternyata iblis mengejar Nabi ini. Fa akhadha bihudubati tsaubih, maka syaitan ini pun mengambil satu bagian dari bajunya, ditarik, ya, fa abrazaha, kemudian ditaruh di luar. Yakni pohonnya ketika buka, Nabi Hizqiyah masuk, syaitan dari belakang ngambil bajunya. Ketika pohonnya nutup, kelihatan bajunya, ya, kelihatan bajunya. Falamma ra'au dzalik, ketika kaum Bani Israel melihat ada salah satu bagian baju di pohon tersebut, mereka tahu ada yang sembunyi di balik pohon, di dalam pohon ini, bukan di balik, di dalam pohon ini. Ja'u bil minshar, akhirnya mereka mengambil gergaji. Ayo, datang gergaji. Fawada'uhu 'ala syajarah, kemudian mereka meletakkan gergaji itu di atas pohon. Fanasyaruha wa nasyaruhu ma'aha, fa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka mereka pun menggergaji pohon itu, terbelah menjadi dua. Nabi Syu'ayb pun terbelah menjadi dua. Maka inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Selesai kisah dan riwayat kehidupan Nabi Syu'ayb ibnu Amsiyah alaihi salatu wassalam. Selesai. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, yang pertama, barakatul imamil adil, barokahnya pemimpin yang adil. Ya, Al-Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, annas tabi'un li sultanihim, manusia itu mengikuti raja dan penguasa-penguasa mereka. Kalau rajanya itu adil, rajanya itu saleh, rajanya itu bijak, memerintah kerajaan dengan kebijakan, dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, rakyat itu akan menjadi makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kata Allah. Negeri yang baik dan Rabb yang Maha Pengampun, yakni semuanya itu akan tenteram, akan sejahtera. Disebutkan dalam kisahnya Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz, beliau masih memiliki nasab dengan sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau menjabat sebagai khalifah, ya, dan beliau adalah seorang pemimpin yang adil. Pernah disebutkan sebelum beliau menjabat menjadi khalifah, ketika beliau masih kecil, ketika itu beliau bertemu dengan sahabat Ibnu Umar. Beliau bertemu dengan sahabat Ibnu Umar. Maka dia berkata kepada ibunya, wahai ibu, aku ingin seperti abinya Abdullah bin Umar, yakni seperti sahabat Umar ibnu Khattab. Ternyata beliau menjadi seorang khalifah dan beliau memerintahkan dengan pemerintahan yang adil seperti Umar ibnu Khattab. Bahkan ada yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz dianggap sebagai khalifah yang kelima setelah empat khulafa ar-rasyidin. Ketika di zaman beliau ada seorang pengembala kambing, itu melihat kambingnya itu main-main dengan serigala. Serigalanya tidak makan, tapi malah main-main dengan kambingnya. Saking apanya? Saking amannya. Sampai rasa aman itu pun dirasakan oleh bangsa hewan. Suatu hari pengembala ini melihat, kok ternyata ada seekor serigala yang menyerang salah satu kambingnya. Diserang, dimakan. Kaget dia. Loh, gak biasanya. Biasanya ayam main-main itu ya bersama-sama makan rumput, ya dimain sama-sama serigala sama kambingnya, ini kok tiba-tiba dimakan sama dia. Ternyata terdengar khabar bahwasanya Umar bin Abdul Aziz ibn Abdul Aziz meninggal dunia. Ketika beliau meninggal terjadi seperti itu. Barokahnya imam yang adil. Imam Fudail ibn Ayyad, beliau pernah mengatakan, laukana indi da'watun mustajabah lada'atul sultan. Kalau seandainya saya memiliki satu doa yang dijamin akan dikabulkan, akan saya berikan kepada kepenguasa. Yakni kalau saya punya doa yang dijamin mustajab dan makbulnya, saya akan doakan kebaikan kepada penguasa. Karena kalau penguasa itu baik, seluruh rakyatnya juga akan baik. Namun sebaliknya, kalau rajanya itu jahat, rajanya itu kejam, rajanya itu zalim, maka rakyatnya pun tidak jauh seperti penguasanya. Pernah disebutkan asar dari sahabat Ibnu Umar, namun yuntur fi sihhati, perlu ditinjau apakah sahih atau tidak. Orang-orang Kufah yang ketika itu dipimpin oleh Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi, seorang raja yang dikenal kezalimannya, ya, mereka pernah datang kepada sahabat Ibnu Umar dan mengeluh, kenapa kok kita dikasih pemimpin kayak Hajjaj Ibnu Yusuf. raja yang betul-betul zalim sangat gampang membunuh orang, bahkan tidak segan-segan membunuh para ulama. Banyak sekali para ulama yang mati di tangan Hajjaj ibnu Yusuf, apalagi setelah ada pemberontakan Abdurrahman ibnu Ash'af kepada Al-Hajjaj ibnu Yusuf Al-Thaqafi. Mereka mengeluh kepada sahabat ibnu Umar, kepiye ya raja kita ini Hajjaj, Hajjaj ini ya gitu ya, sedikit-sedikit sembelih, sedikit-sedikit bunuh orang, bingung kita. Maka sahabat ibnu Umar memberikan nasihat kepada mereka. Dulu dia menceritakan, beliau menceritakan, dulu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam kita merasakan kedamaian, kita merasakan ketentraman. Kenapa? Karena rakyat ketika itu adalah kita, para sahabat, yang taat kepada penguasanya, taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberikan kepada kita pemimpin seperti Rasul alaihi salatu wassalam. Sedangkan kalian orang yang suka berontak ya, tidak mau menuruti ucapan pemerintah, ya sudah, ya itu pemerintahnya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Karena memang ahlu kufah itu dikenal sebagai kaum khawarij, suka memberontak penguasa. Ada penguasa diangkat, tidak senang sedikit, gulingkan, kudeta rame-rame, wa ila akhirih. Maka Allah menguji mereka dengan ditunjuknya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi sebagai pemimpin mereka, tidak berkutik. Termasuk di antara faedah kisah ini adalah barakatul ittiba' bi nabiyyin min anbiya'illah. Barakahnya mengikuti nabi dari nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti raja ini ya, dia menjadikan nabi Syu'ya sebagai penasihat. Ngomong apa dilakukan. Oh ini jangan tinggalkan. Kenapa? Karena dia tahu ini penasihat yang langsung mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang memerintah kerajaan ketika itu beliau nabi, dan langsung mendapatkan rekomendasi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakah ittiba' dengan nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antara faedah kisah ini adalah al-hattu ala tiqadil jalisis salih la siyama fi tadbir al-mulk. Anjuran untuk mencari teman yang baik, apalagi dalam urusan pemerintahan. Ya, secara umum ketika kita melakukan komunikasi dan bermuamalah dengan sesama, dalam Islam menganjurkan kita untuk mencari teman yang baik. Mencari teman yang baik. Tujuannya apa? Agar kita juga bisa menjadi baik seperti teman kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalilih." Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Kalau temannya baik, maka dia akan menjadi baik. Karena pengaruh teman itu sangat kuat. Pengaruh teman itu sangat kuat. Pergaulan itu sangat diperhitungkan dalam syariat. Kalau orang itu gaulnya dengan orang-orang saleh, bergaul dengan orang-orang yang taat kepada Allah, maka dia insya Allah akan menjadi saleh dan taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, mereka yang memiliki teman yang jelek, bergaul dengan orang-orang yang jelek, ahlul ma'siyah, maka tunggu saja, dia akan menjadi orang yang sama seperti teman-teman yang jelek tersebut. Apalagi dalam urusan pemerintah. Kalau sebuah negara rajanya itu memiliki menteri-menteri yang baik, menteri-menteri yang saleh, menteri-menteri yang taat, maka insya Allah ta'ala kerajaan itu akan menjadi kerajaan yang makmur. Negara itu akan menjadi negara yang makmur. Sebaliknya, kalau rajanya memiliki menteri-menteri yang jelek, menteri-menteri yang suka bermaksiat, maka tunggulah kehancuran negara tersebut. Ya. Kita lihat sejarah bagaimanakah Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, bagaimanakah beliau menjalani masa-masa ujian selama 3 generasi raja ketika itu. Beliau disiksa ya habis-habisan untuk mentaati undang-undang kufur kerajaan ketika itu. Apa sebabnya? Karena rajanya menjadikan orang-orang Mu'tazilah sebagai menteri dan penasihatnya. Maka akhirnya terjadilah kerusakan di mana-mana. Para ulama sunnah ditahan, tidak boleh mengajar. Para ahli sunnah dikucilkan, diasingkan. Ahlul bid'ah tersebar di mana-mana. Kebid'ahan dan kerancuan dalam opini tersebar di mana-mana. Wahada fasadun azim. Dan itu merupakan kerusakan yang sangat besar. Di antara faedah kisah ini juga adalah masyru'iyatus sujud indan ni'mah. disyariatkannya sujud ketika mendapatkan kenikmatan disebut dengan sujud syukur. Ternyata sujud syukur itu juga sudah pernah dicontohkan oleh umat-umat terdahulu seperti Raja Hizqiyah, dan tidak diingkari oleh Raja, oleh Nabi Syi'ya. Ketika Raja Hizqiyah dia apa beliau sujud, tidak diingkari oleh Nabi Syi'ya, menunjukkan itu boleh. Naam, dan syariat sujud syukur juga ada pada syariat Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Termasuk di antara faedah kisah ini adalah bayanul adab fid du'a. Adanya penjelasan adab dalam berdoa. Apa itu? Taqdimus sana qabla su'al. Memuji Allah terlebih dahulu sebelum meminta. Ini adabnya. Jadi kalau kita ingin doanya didengarkan oleh Allah, ingin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung ya, puji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian setelah itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala kalau tidak ada penghalangnya, Allah taala akan memberikan dan mengabulkan permintaan hamba tersebut. Sekarang coba kita bayangkan, urusan kita sekarang bukan tentang pembahasan doa kepada Allah, ya. Sekarang, seandainya antum mendatangi seorang raja atau presiden atau sebuah pemimpin, engkau hendak meminta sesuatu, minta permintaan dari raja tersebut. Apakah kita kemudian datang kepada raja itu kemudian kita mengatakan saya minta ini? Apakah kita memberikan pendahuluan-pendahuluan tersebut? Pendahuluan-pendahuluan kemudian setelah kita minta. Tentu yang kedua. Kalau yang pertama kita datang ke kerajaan langsung kita bilang, "Eh raja, saya minta ini." Ini dianggap tak sopan, lancang kepada raja. Ya toh? Tapi kalau ada pendahuluan-pendahuluannya, "Wahai raja yang baik, raja yang bijak, raja yang adil." Terus pokoknya dipuji setinggi langit ya, sampai mungkin rajanya lebih tinggi dari kerajaannya. Dilihat ya. Setelah itu baru kemudian dia minta, maka insya Allah belum keluar dari pintu kerajaan sudah dapat apa yang dia inginkan, dikasih sama raja. Itu raja dunia. Raja dunia. Fala tadribu lillahi al-amsal, dan janganlah engkau samakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Pemimpin atau raja seluruh jagat alam, ya, Rabb dari semua makhluk yang ada. Ketika kita meminta kepada Allah, maka berilah pujian untuk Allah Subhanahu wa taala sebelum meminta. Seperti raja ini, ya, seperti raja ini. Ketika beliau sudah terpaksa tidak memiliki jalan keluar, kemudian digantungkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau pun menyebutkan nama-nama Allah, memuji-memuji Allah, kemudian setelah itu beliau meminta. Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara faedah daripada kisah ini adalah barakatut tin. Barakatut at-tin, barakahnya buah-buah tin, dan bisa dijadikan sebagai obat dan jamu. Nah, sebagaimana dalam kisah ini, langsung nas dari langit ya, memerintahkan sang raja untuk mengambil buah tin, diambil airnya, dioleskan di badannya yang sakit. Insyaallah akan sembuh biidznillah. Jadi penyebutan wattini wazaitun di dalam Al-Quran itu sangat tepat, ya. Penyebutan wattini wazaitun di dalam Al-Quran itu sangat tepat. Dua makanan atau dua buah yang memiliki manfaat. Buah zaitun jangan ditanya lagi, sudah masyhur. Buah tin juga tidak kalah dengan buah zaitun. Dan masih banyak lagi faedah dari kisah ini. Mungkin ini yang kita cukupkan. Adapun kisah-kisah selanjutnya, maka insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Untuk pertemuan besok kita lihat. Nah, kalau tidak ada khabar libur, maka insyaallah kita lanjut. Tapi kalau seandainya ada pemberitahuan libur, ya mohon maaf. Mungkin besok ada urusan yang harus diselesaikan. Naqtaki lahuna subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.